بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. Al-ikhwatu fillah, pagi hari ini seyogianya kajian Ustaz Firdaus Said hafizahullah ta'ala. Beliau uzur, tadi pagi beliau minta ana untuk menggantikan beliau. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Wabilus Sayyib. Kita akan menjelaskan pada pagi hari ini tentang tanda-tanda benarnya seseorang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala pada perintah maupun larangannya. Ya, yang mana dia adalah merupakan cara untuk membuat keistiqomahan seseorang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibn Qayyim rahimahullah, faslun fasal, wa min alamati ta'zimil amri wal nahyi, an la yahmila al-amru ala illatin tud'iful inqiyam. أن لا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل، بل يسلم لأمر الله تعالى وحكمته وحكمه ممتثلا ما أمر به، سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه أو لم تظهر. أن ترى bentuk seseorang itu benar mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam perintah-perintahnya maupun larangannya, bahwasanya jangan sampai karena tak tahu sebab kenapa diperintah dan dilarang, akalnya belum sampai ke sana, yang membuat dia melemah untuk mengerjakan satu perintah Allah karena tak tahu apa dia hikmah di balik itu, ya, atau tak tahu apa hikmah di balik larangan. Tapi hendaklah dia yusallimu li amrillahi ta'ala wa hikamihi. Hendaklah dia pasrah dengan segala macam perintah-perintah Allah wa hukmihi, dan hukum-hukumnya, mumtathilan ma amara bih. Tujuan dia melaksanakan perintah-perintah, menjauhi larangan, hanyalah karena sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhannya. Sawa'un zahrat lahu hikmatus syar'i, baik tampak baginya apa hikmahnya, fi amrihi wa nahihi, dalam perintah maupun larangan, ulam tadhar, ataupun belum nampak baginya. Ini bentuk mengagungkan perintah Allah. Tidaklah dia terima sepenuh hati, taat, patuh, baik dia mengetahui apa hikmahnya atau tak mengetahui hikmahnya apa, karena kelemahan akalnya. Yang penting dia yakini semua perintah Allah pasti di baliknya ada hikmah mengandung kebaikan. Segala macam larang Allah di baliknya ada hikmah mengandung keburukan yang harus dijauhi. Dan banyak orang, ya, karena logikanya mendahului wahyu, akhirnya perintah Allah dia timbang-timbang dahulu dengan akalnya. Jika sesuai akalnya, dia terima. Sebagaimana, ya, dalam bab asma wa sifat, menyimpang para ahlul kalam. Karena selalu mereka timbang firman Allah Jalla wa'ala yang menjelaskan tentang sifat-sifatnya dengan akal mereka. Akhirnya karena akal mereka melampaui nas, mereka menolak nas. Ini maknanya bukanlah turun, tapi maknanya adalah ingin Allah SWT sebarkan rahmatnya. Ini maknanya bukan tangan, tapi maknanya kuasaan. Kenapa? Akal tak mau tunduk dalam bab asma sifat. Ya, dalam perintah pun banyak orang demikian. Ketika Allah perintahkan begini, kenapa harus begini? Ya, saya tak tahu apa hikmahnya. Akhirnya dia lambat mengerjakannya, atau mengerjakannya dengan kesal. Ya, dalam bab ini banyak orang-orang tergelincir. Banyak yang tergelincir. Ya, dalam perintah-perintah Allah, hukumnya, keputusannya, banyak orang yang menolak, ya kaum feminis banyak menolak ayat Al-Quran. Yang mereka mengatakan Al-Quran tidak menyamakan, mensejajarkan laki-laki dan perempuan. Perempuan didominasi oleh laki-laki. Ya, Quran mendeskripsikan perempuan. Kenapa? Akalnya tak mau tunduk. Ya, ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang perkara-perkara hak perempuan, hak laki-laki, mereka tentang. Ya, ini menunjukkan mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ayat-ayat tentang poligami contohnya diingkari oleh kaum feminis, ya, dengan berbagai macam cara dan jalan tentang masalah warisan yang tak sama antara laki-laki dan perempuan. Mereka tentang laki-laki dibolehkan, ya, untuk menceraikan istrinya, memukul istrinya dalam Quranul Karim, ya, memboikot istrinya ditentang, dan sejumlah daripada hal-hal lainnya. Ini mereka lah orang-orang yang tidak menerima keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam banyak hal manusia terkadang begini kondisinya. فَإِنْ ظَهَرَتْ لَهُ حِكْمَةُ شَرْعِ فِي أَمْرِ وَنَحْيِهِ حَمَلَهُ ذَلِكَ عَلَى مَزِيدِ الْإِنْقِيَادِ. Jika tampak baginya apa hikmah di balik perintah-perintah Allah yang pasti ada. Jika tampak baginya larangan hikmah di balik larangan-larangan yang pasti ada, maka hal tersebut membuat dia semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin pasrah bil badli wat taslim li amrillah. Patuhlah dia dengan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika dipikirkan setiap larangan pasti di belakangnya ada petaka, musibah, bencana. Segala perintah pasti dalamnya ada kebaikan. Ya, tak mungkin tidak. Terkadang akal manusia yang karena ya ini kenaifannya tak sampai ke sana. Wala hamilu dzalika 'ala al-insilakh minhu wa tarkuhu jumlatan. Kama hamala dzalika katsiran min zanadiqatil fuqara wal muntasibina ila at-tasawuf. Ya. Kata beliau rahimahullah tabaraka taala, jangan sampai manusia benar-benar meninggalkan secara total keyakinan bahwasanya setiap perintah Allah dan larangan Allah itu ada padanya hikmah. Sebagaimana orang-orang zindik dari kaum sufi yang mengatakan tak ada sama sekali di balik itu ada hikmah. Ya, semuanya hanya perintah dan larangan belaka tanpa ada hikmah di baliknya. Tak dikait-kaitkan dengan sebab dan illat adanya hikmah. Fa inna Allah azza wa jalla syara'a as-salawatil khamsa iqamatan li dzikrihi. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuat syariat salat lima waktu itu dalam rangka iqamatan li dzikrihi, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wasti'malan lil qalbi wal jawarih wal lisan fil 'ubudiyah. Allah perintahkan kita salat lima waktu sehari semalam minimalnya, salat yang fardu, ya. Dan kita berupaya dalam salat tersebut benar-benar menyempurnakannya, ya, dalam pengerjaan salat tersebut dengan sepenuh hati dan anggota tubuh, dengan segala macam bentuk bacaan-bacaan yang kita ucapkan dengan lisan kita dalam rangka penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa i'ta'u kullin minhumā qisṭatan min al-'ubudiyyah allati hiya al-maqṣūdu bi khalqil 'abdi. Maka segala sesuatu dari hati kita ini, ya, dari anggota tubuh kita ini, dari lisan kita ini, benar-benar kita berikan padanya bagian daripada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah maksud Allah ciptakan kita, agar kita menjadi hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka di antara bentuk beribadah kepada Allah memperhambakan hati, ya, dalam beribadah kepada Allah, berusaha untuk fokus dalam salat, khusyuk, memperhambakan lisan dengan ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan diajarkan Nabi SAW dalam segala macam ucapan-ucapan salat, ketika ruku, ketika sujud, ketika i'tidal, dan memperhambakan anggota tubuh dalam gerakan-gerakan salat seperti ruku, sujud, dan semacamnya. Semuanya dalam rangka memberikan, ya, segala macam perangkat-perangkat diri ini untuk menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Fawudi'atil salatu ala akmali maratibil ubudiyah. Karena itulah diletakkan salat menempati posisi yang paling sempurna daripada segala macam bentuk penghambaan kepada Allah Jalla wa'ala. di sana ada ibadah lisan dalam sholat kita. Ya, di sana ada ibadah hati dalam sholat kita. Di mana? Di sana ada ibadah anggota tubuh. Tangan mengangkat, bergerak, Allahu Akbar. Lisan pun mengucapkan, hati pun membenarkan. Ya, kemudian membaca Fatihah. Ya, membaca surat i'tidal dengan lisan yang diucapkan sami Allah liman hamidah, hatinya pun membenarkan dengan khusyuk. Kemudian gerakan tubuhnya pun bergerak, bangun dari rukuk, begitulah seterusnya. Fa inna Allah Subhanahu wa taala khalaqal adamiyya wa ikhtarahu min baini sa'iril bariyah. Allah yang telah menciptakan manusia, menciptakan anak Adam dan memilih mereka dari segala makhluk yang Allah ciptakan. Wa ja'ala qalbahu mahalla kunuzihi minal iman. Allah menjadikan hati-hati manusia adalah tempat bersarangnya kekayaan iman. Ya. Hati ini memang kecil, hanya segumpal, tapi dalamnya bersarang kekayaan iman yang begitu luas, seluas langit dan bumi, tergantung dengan iman seseorang. Bagaimana kuatnya Abu Bakar Siddiq dibandingkan iman para sahabat-sahabat lain? Ya, tempat inilah bersarang iman, hati. Wa ja'ala qalbahu mahalla kunuzihi min al-iman. Wa at-tauhid wal ikhlas wal muhabbah wal haya' wat ta'zim wal muraqabah. Di hati inilah bersarang segala macam bentuk kekayaan iman, tauhid. Dalam hati itulah bersarang ikhlas, kecintaan kepada Allah. Dalamnya bersarang sifat malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalamnya bersarang pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalamnya bersarang perasaan selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala thawabahu idza qadima 'alaihi akmala ath-thawabi wa afdalahu. Maka apabila seseorang mengerjakan salat dengan sepenuh hatinya, Allah berikan dia ganjaran pahala yang sempurna. Ya, di dunia ini diberikan kelak bagi Allah ganjaran sempurna di akhirat. Wa huwa an-nadharu ila wajhihi, yaitu balasannya adalah Allah akan perkenankan hamba tersebut melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Wal fawza biridwanihi, dengan yang Allah berikan kemenangan dengan keridhaan yang Allah berikan kepada mereka. Wa mujawaratahu fi jannatihi, Allah berikan kepada mereka tinggal bermukim di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, di dekat Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Wa kana ma'a dzalika qad ibtalahu bisyahwati wal ghadabi wal ghaflah. Walaupun demikian, Allah tetap menguji hamba manusia dengan syahwat, dengan marah dan dengan lalai. Dan inilah pintu-pintu masuknya syaitan yang tak akan mungkin lepas daripada kita hal ini. Sehebat apapun hamba, pasti dia punya syahwat, dia punya kemarahan yang terkadang tak terkontrol, dan punya kelalaian, kelengahan. Wabtalahu bi'aduwihi iblis. Allah juga menguji manusia dengan musuh dari luar dirinya, yaitu iblis. Tadi kelemahan dirinya. Karena Allah berikan kepada manusia perangkat syahwat, perangkat marah, emosi, dan perangkat kelalaian karena kenaifan dirinya. Ada pula musuh dari luar dirinya. Dialah siapa? Iblis. La yafturu anhu, yang tak pernah sekalipun iblis futur, melemah untuk menggoda manusia, menyesatkan manusia. Ya, iblis tak pernah futur, tak pernah iblis lemah mengatakan, ah capeklah godai orang. Tobat dia, akhirnya hapus semua dosa-dosanya. Capek, tak usah kugodai lagi. Tak ada cerita. Iblis la yaftur, tidak pernah jenuh, bosan menggoda manusia. Fahuwa yadkhulu alaihi min al-abwab allati hiya min nafsihi wa tabi'atihi wa tab'ihi. Maka iblis akan masuk mengganggu manusia, menggodanya, menjerumuskannya, menggelincirkannya dari kelemahan dirinya, tabiat yang ada dalam dirinya. Ya, berupa apa tadi? Syahwat, kemarahan, kelalaian. Fatamilu nafsuhu ma'ahu. Akhirnya condonglah jiwanya mengikuti iblis dari pintu-pintu ini. Fahuwa li'annahu yadkhulu 'alaiha bima tuhibbu. Karena iblis masuk ke dalam hati manusia ya, berupaya untuk menyesuaikan apa yang diingini manusia. Manusia ingin melampiaskan syahwatnya, melampiaskan kemarahannya, ingin berleha-leha, bersantai-santai. Dari sana iblis masuk. Ya. Kenapa payah orang bangun subuh? Karena lebih mengutamakan syahwat tidurnya. Karena lebih mengutamakan kelalaiannya. Ya, dari sana dia masuk. Fayattafiqu huwa wa nafsuhu wa hawahu wal 'abdi, maka sepakatlah. Ya. Antara bisikan-bisikan iblis, rayuan-rayuannya dengan apa yang digandrungi oleh jiwa, yang disenangi oleh diri. Diri kita senang bermalas-malasan. Ya. Banyak orang yang ngaji kemudian futur, hilang, tak lagi nampak. Ya, ngaji sebulan, tak ngaji 5 bulan. Ngaji sebulan, tenggelam setahun. Kenapa futur? Kenapa futur? Mengikuti iblis. Ya. Orang harus memaksakan dirinya untuk berbuat taat. Kalau tak dipaksa salat subuh, tak bangun kita. Tak dipaksa untuk qiyamul lail, tak bangun. Tak dipaksa untuk ngaji, tak ngaji. Paksa. Ya, jangan diikuti keinginan iblis. Jangan diperturutkan kelemahan diri. Ya. Thalathatun musallatuna amirun. Tiga-tiga inilah yang senantiasa menguasai manusia, memerintahkan manusia. Syahwatnya, kemarahannya, ya, kelalaiannya. Fayab'atsuna al-jawariha fi qada'i watarihim. Akhirnya, ya, ketiga inilah yang memerintahkan seluruh anggota tubuh untuk menyalurkan segala macam bentuk syahwatnya. Ya, wal jawarihu alatun munqadah. Adapun anggota tubuh kita ini semua hanyalah tentara, hanyalah merupakan alat yang ikut perintah. Disuruh tangan bergerak, bergerak. Tapi yang memerintah ini siapa? Yang memerintahnya emosinya, kemarahannya. Ya, memerintahnya adalah karena kenaifan dirinya dari sisi kelalaiannya. Fala yumkinuha illa al-inbi'ats. Anggota tubuh itu hanya mengikut saja. Tak bisa dia menolak apa yang diperintahkan oleh diri kepadanya. Fahadha sya'nu hadhihi tsalats wa sya'nul jawarih. Inilah dia keadaannya manusia. Ada tiga perangkat. Yang tiga perangkat inilah sebagai alat masuknya syaitan. Kan ini pula lah kondisi anggota tubuhnya. Fala tazalul jawarihu fi ta'atihim kaifa amaru wa aina yammamu. Maka akan terus menerus anggota tubuh ini mengikut apapun perintah. Tiga elemen di atas, kemanapun dia perintahkan akan ikut. Hadza muqtada halil abdi. Inilah dia, ya, konsekuensi keadaan hamba. Begitu lemahnya kita masuk daripada pintu-pintu ini syaitan. Faqtadat rahmatu rabbihil azizir rahim an a'anahu bijundin akhar. Karena itulah di antara bantu hikmah Allah, dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha penyayang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bantu manusia bijundin akhar, dengan tentaranya yang lain. Wa amaddahu bimadadin akhar. Diturunkan Allah lah tentara-tentaranya. Diturunkannya pula bantuan-bantuan lainnya. Yuqawimu bihi hadzal jund alladhi yuridu halakah. Agar dapat memerangi tentara-tentara musuh yang ingin membinasakan dirinya. Ya. Yang bersekutu pada tiga hal tadi yang tersebutkan. Syahwat, marah, dan kelalaian. Yang mana semuanya disetir oleh syaitan, dan itulah pintu masuk syaitan. Allah kasih kepada kita, tak dibiarkan. Kalau kita dibiarkan, habis, tak ada satupun yang selamat. Allah berikan kepada kita pula bala tentaranya. Ya. Allah berikan pula kepada kita bantuan-bantuan lain. Apakah dia tentara tersebut? Apakah bantuan-bantuan tersebut? Fa'arsala ilaihi rasulahu. Allah kirimkanlah kepada setiap orang rasul. Wa anzala alaihi kitabah. Allah turunkan kepadanya Al-Kitab, menjadi pedoman, petunjuk yang harus hawa nafsunya ikut kepada kitab tersebut. وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان. Bahkan Allah iringkan setiap hamba itu bersamanya dengan malaikat yang mulia yang membisikkannya kepada kebaikan, yang senantiasa berupaya untuk ya membuat hamba ini menjauh daripada bisikan-bisikan syaitan. Jadi ada dua bisikan yang senantiasa mengikuti manusia. Ada bisikan syaitan, ada bisikan apa? Malaikat. Syaitan masuk daripada kelemahan manusia, tabiatnya dari syahwat dia masuk. Dari mana lagi tadi? Kelalaian dia masuk, dari kemarahan dia masuk. Maka bisikan-bisikan malaikat masuk melalui wahyu. Ya, dari sunnah nabinya, dari kitab Tuhannya. Ya. Fa idza amarahu syaitanu bi amrihi amarahu al-malaku bi amri rabbih. Kalau syaitan bisikkan, "Hei fulan, tak usahlah kau sholat subuh. Subuh kan masih panjang. Tidur aja dulu. Nanti kau masih bisa sholat nanti. Masih jam 5 kok, masih panjang subuhmu ini. Nanti jam 6 kan masih ada waktu. Sikit lagi baru keluar matahari." Dibisiki syaitan. Dibisiki malaikat. Kau jangan mau jadi orang-orang lalai. Itu sholat orang munafik. Bangunlah. Ya. Terus menerus manusia dalam bisikan-bisikan. Ya. Dibisikan oleh malaikat, kau tahu keutamaan subuh. Kalau orang tahu keutamaannya, orang datang walau merangkak. Sebutkannya, kau tahu jangankan sholat subuhnya. Dua rakaat sebelum subuh libat daripada dunia seisinya. Kau tahu di mana kemenangan orang. Orang menang adalah orang bisa menguasai dirinya. Yang bisa sholat subuh dia akan berjaya. Yang tak bisa sholat subuh tenggelam, lalai, kalah. Ini bisikan apa? Malaikat. Yang tak bisa sholat subuh tak akan mungkin berjaya. Itu kunci kesuksesan orang. Ya. Wabayyana lahum ma fi ta'atil aduwi minal halak. Dibisikan oleh malaikat. Kau patuhi iblis itu. Kau patuhi hawa nafsumu, syahwatmu, kelalaianmu, tenggelam. Engkau tenggelam bersama orang tenggelam. Berapa lama kau hidup di dunia ini? Tak panjang. Berapa lama kau berlalai-lalai? Datang masa kematian menjemputmu, apa bekalmu? Ini bisikan malaikat. Dan ini akan menguat seiring dengan kuatnya dia beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, membaca kitab Allah, menuntut ilmu-ilmu dari Allah SWT. Ini tak ada siapa yang menguasainya, tak ada kecuali syaitan. Jadi inspirator utamanya syaitan, tak ada malaikat. Kenapa? Lemah. Makanya itu apa kita belajar, itu apa kita duduk bermajlis, mengaji, menimba ilmu, mengerjakan perintah-perintah, agar kuat tentara-tentara Allah bersama kita. Agar semakin kuat malaikat-malaikat Allah kirim kepada kita. Membisiki kita. Yang akhirnya dapat memerangi syaitan sehingga syaitan lari tunggang-langgang. Untuk itu kita belajar. Ya. Fahadha yulimmu bihi marratan wa hadha marratan. Dan begitulah manusia kadang-kadang didominasi oleh bisikan-bisikan syaitan, kadang-kadang didominasi oleh bisikan-bisikan malaikat. Wal mansuru man nasarullah azza jalla. Siapakah pemenangnya? Pemenangnya adalah yang Allah Subhanahu wa taala menangkan. Wal mahfudhu man hafizahullah taala. Siapakah orang yang terjaga daripada bisikan syaitan, daripada tiga perang yang jelek dalam diri ini? Yang dijaga adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. وَجَعْلَ لَهُ مُقَابِلَ نَفْسِهِ الْأَمَّرَةِ نَفْسًا مُطْمَئِنَّةِ. Dan Allah akan berikan pengganti jiwa yang senantiasa menyuruh kepada kejelekan. Ada namanya jiwa yang tentram dengan keimanan. Ada lawannya. Kata Allah dalam surat Yusuf, إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُّءٍ. Sesungguhnya diri itu selalu menyuruh untuk kejelekan. Diri itu selalu menyuruh orang untuk berbuat kejelekan. Menjadi manusia yang sombong, yang pongah, yang congkak. Karena dia telah kaya, punya kekuasaan, punya jabatan, merendahkan orang lain. Kemudian ingin menguasai milik orang lain. Menjatuhkan lawan-lawannya, rivalnya. Ya, ini namanya an-nafsul ammarah. Menyuruh untuk dia agar melampiaskan syahwatnya. Walaupun dengan jalan-jalan yang haram. Syahwat perutnya, syahwat kemaluannya. Semua orang tergelincir, terjebak dalam kemaksiatan semua gara-gara mengikuti apa? bisikan syaitan. Udah kaya pun masih korupsi dia. Subhanallah. Udah kaya, jabatan pun udah nomor satu di negerinya, tetap korupsi. Subhanallah. Ya, ketahuan. Ternyata dia koruptor. Tak sangka-sangka orang dikira dia manusia setengah malaikat baik. Ternyata koruptor. Subhanallah. Tak percaya kita. Ya. Dalam rumah hanya kedapatan uang banyak. Ya, jumlahnya hanya Allah yang tahu begitu banyaknya jumlahnya. Semuanya hasil daripada korupsi, manipulasi. Ini gara-gara mengikuti bisikan syaitan. Dan kita terkadang kalah. Maka Allah berikan kepada kita jiwa sebaliknya, namanya jiwa mutmainnah. Diri yang tentram, tenang. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai diri yang tentram, yang tenang. Tenang dengan imannya kepada Allah Jalla wa'ala. Tentram hatinya dan mengikuti perintah-perintah Tuhannya. Dan segala macam keputusan Tuhannya. Baik keputusan syar'i maupun keputusan kauni. Untuk jiwa ini Allah katakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah engkau kembali kepada Tuhanmu. Engkau adalah diridhoi Allah. Ya radiyatan mardiyah. Allah meridhoimu dan jiwamu itu pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Manusia itu hanya dua saja gendangnya. Kalau bukan hamba Allah, maka hamba selain Allah. Hamba selain Allah banyak, lautan dalam yang tak bertepi. Ya, hamba wanita, hamba tahta, hamba dunia. Ya, kata Nabi, Ta'is Abdul Dinar, Ta'is Abdul Dirham, Ta'is Abdul Khamilah, Abdul Qatifah, binasa celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian-pakaian mahal. Ya. Jadi hamba selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berhasil menguasai tiga ya hal yang dapat dalam dirinya ini yang merupakan perangkat syaitan, jadilah dia hamba yang dikatakan Allah, ya udkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Itulah hari yang ditunggu orang-orang mukmin. Ya, tapi kita harus sabar dalam jalannya kehidupan. Tak bisa kita, aku mau cepat surga lah, cepat mati, bunuh diri, tak bisa. Masuk neraka jadinya. Sabarlah kita sampai berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari yang ditunggu-tunggu orang mukmin, hari berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang benci kepada kematian, tapi orang-orang beriman, kecintaannya kepada Allah, kerinduannya kepada Allah membuat dia ikhlas pasrah tatkala datang kematian. Kadang-kadang dia muak dengan dunia ini. Sebagaimana Imam Ali bin Abi Thalib di akhir-akhir kehidupannya, dia sudah begitu jenuh melihat masyarakatnya, melihat tentara-tentaranya yang tak mau patuh, yang tak mau setia kepadanya, yang ingkar kepadanya, ya, sampai dia katakan, aku telah muak bersama kalian, aku telah jenuh dengan kalian, telah jenuh dengan dunia kalian ini. Ya, merindukan Allah Jalla wa'ala. Ya, ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu orang beriman, waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu akan dimulai ketika nyawa ini lepas dari tubuh. Ruh dicabut, mati kita dalam kehidupan dunia ini mati. Itulah awal kehidupan. Sekarang masih mimpi-mimpi kita ini. Mimpi dengan dunia kita. Setiap hari mimpi yang membuat semakin semangat dengan dunia kita. Ya, semangat, semakin semangat dengan dunia, semakin melemah dengan akhirat. Ya, orang-orang mukmin kecintaannya adalah negeri akhirat, harapannya jumpa Allah Subhanahu wa taala. Itulah mimpinya, ya. Wa idza nahathu al-ammaratu 'anil khairi amaratuhu bih an-nafsul mutmainnah. Tiap kali ya jiwa yang keji melarangnya untuk berbuat kebaikan, maka jiwa yang tentram menyuruh dia untuk berbuat kebaikan. Akan berlawanan terus. Fa huwa yuti'u hadha marratan, hadhi yuti'u hadhi marratan wa hadhi marrah. Kadang dia ikuti seruan bisikan jiwa yang tentramnya, nafsul mutmainnah. Kadang-kadang dia patuhi jiwa yang menyuruh kepada kejelekan, an-nafsul ammarah. Wa huwa lil ghalibi alaihi minhuma, maka dia akan menjadi ya akan menjadi penentu apa yang dapat menguasai dirinya. Ya. Apakah kelak dikuasai oleh syaitan? Masuk ke dalam golongan tentara-tentara syaitan, hizbus syaitan. Ya. Atau masuk ke dalam hizbullah. Ya. Tentara-tentara Allah SWT, ibadullah, hamba-hamba Allah SWT. Rubbama in qaharat ihdahuma bil kulliyah qahran la taqumu ma'a abadan. Bahkan mungkin, kata Ibnu Qayyim, dalam kondisi yang satu menghabisi, mengalahkan yang lain, tak akan pernah lagi tegak selama-lamanya. Artinya ada orang-orang yang jiwanya begitu kuat kebaikan badannya, bisikan malaikat kuat, ketika itu terpuruklah tentara syaitan, habis hengkang, lari tunggang langgan bisikan iblis daripadanya, tak pernah selama-lamanya kembali berhasil untuk memperdayanya. Inilah orang-orang mukmin yang sempurna. Dan itu membutuhkan proses panjang dalam kehidupan. Melatih diri, menyamarkan diri. Atau sebaliknya. Ya, bisikan iblis yang menguasainya. Jadilah dia tentara iblis. Tak berguna sama sekali baginya bisikan malaikat lagi. Lari menjauh daripadanya bisikan malaikat. Ya, tak pernah tegak selama-lamanya bisikan malaikat. Kalah dengan bisikan iblis. Jadilah dia tentara iblis. Ngeri kajian kita ini. Anul. Kalau antum ditanya sekarang, antum tentara mana? Kira-kira apalah kita jawab? Tak bisa dijawab dengan lisan. Tiap orang tahu di mana posisinya. Ya, Allahu Akbar. وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورا وبصيرة وعقلا. Tadi sebutkan ada tentara-tentara Allah Jalla wa'ala, ya, berupa ya rasulnya, berupa kitabnya. Ya, kemudian ditambahkan Allah. Ya, di samping Allah ciptakan manusia dengan kecenderungannya untuk melampiaskan hawa nafsunya, ya. Di sana ada bisikan syaitan, di mana di sana ada jiwa yang memerintahkan kepada keburukan, Allah berikan kepada manusia basirah. Ya, basirah, cahaya hati, kalbu, hati nurani yang bersih. Wa aqlan, diberikan Allah akal rasio, yarudduhu anidh-dhahabi ma'al hawa, agar dia tidak ikut bersama keinginan hawa nafsu. Kadang-kadang orang yang menghalangi orang itu melakukan kejelekan, akal rasionya dia gunakan. Andai kata aku korupsi, ini nasibku kelak, masuk ketangkap KPK, dicobot jabatan, malu. Andai kata aku berzina, ini resikonya kelak, habis reputasiku. Andai kata aku begini, ini resikonya. Akalnya membantunya untuk menjauhi segala macam bentuk keinginan syahwat. Orang itu mabuk dengan syahwat karena akalnya tertutup. Ya. Namanya sakratul hawa. Mabuk dengan hawa nafsu. Kalau udah kena sakratul hawa, orang mabuk apapun tak peduli, tak tahu. Istri orang pun cantik di matanya. Kenapa? Kena sakratul hawa. Sudah mabuk dirinya. Hawa nafsunya sudah menguasainya. Mabuk. Sehingga tak tahu itu istri orang loh. Subhanallah. Itu harta orang pun tak tahu lagi dia. Kenapa? Sakratul hawa. Ini bahaya. Ini mabuk yang paling bahaya ini. Tertutup akalnya. Ya. Sakratu al-hawa atau sakratu syahwah. Ada pula sakratu syubhah. Mabuk dengan syubhat. Tertutup untuk mengenal kebenaran. Tenggelamlah dia bersama ahli syubhat. Dengan segala macam kreasi-kreasi inovasi mereka. Ahlul bid'ah. yang mengira mereka dalam kebaikan beragama padahal mereka begitu jauh daripada agama. Ini mabuk, namanya mabuk apa? Syubhat. Sakratus syubhat. Inilah tantangan kita. Ada yang terkena sakratus syubhat, ada yang kena sakratus syahawat. Andai kata dia bisa sadar daripada mabuknya, luruslah dia. Allah berikan hati nurani, Allah berikan perangkat akal agar mengerem keinginan hawa nafsunya. Fakullama arada an yadhhaba ma'al hawa. Tiap kala dia ingin mengikuti hawa nafsu, berangkat bersamanya, berkeliling menikmati dan melampiaskan hawa nafsu tersebut, nadahul aqlu wal basiratu wan nur. Maka tiga yang menyuruhnya. Pertama, akalnya menyuruhnya, hei, jangan kau ikuti. Baik-baik kau pikirkan ulang, dampaknya fatal lo. Itu isi orang. Nanti kau digebuki orang sekampung. Bahaya ini harta-harta orang. Nanti ketangkap apa jadinya. Akalnya menyeru. Basirah hanya hatinya, nuraninya menyeru. Ya. Ini perkara bahaya yang kau lakukan. Engkau aja tak mau dibuat seperti begitu. Dan cahaya pun menyerunya, cahaya iman. Cahaya iman dibawa oleh Rasul yang termaktub dalam kitabnya, menyerunya. Al-hadhar, al-hadhar, waspada, waspada. Jangan ikuti. Waspadalah, waspadalah. Tiga hal ini menyerunya, berteriak. Jangan kau ikuti fulan. Waspadalah, waspadalah. Fa innal mahalika wal matalifa baina yadayk, depanmu tuh jurang kebinasaan, kehancuran. Jangan kau ikuti, kau masuk jurang, tenggelam, mati, binasa. Wa anta saydul haramiyah, engkau itu sedang diburu pencuri-pencuri. Depanmu tuh jurang. Pencuri-pencuri memburumu tuh syaitan, iblis. Wa qutta'i turuq, engkau itu diburu oleh perampok-perampok di jalan, bajing-bajing loncat. Agar engkau terhalang sampai kepada Allah Jalla wa'ala. In sirta khalfa hadzal dalil, jika kau ikuti pemandu tu, guide tu, masuklah kau ke jurang, tak jumpa sama Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Sebenarnya sedang berperang tiap hari kita ini. Ini mau ngaji pun ada berperang nih. Kata syaitan, ngantuk aja lah kau. Bangun kau, jangan ngantuk. Berperang. Dalam setiap waktu berperang. Udah semangat mau pergi ngaji, dengar suara geledek, tak datang Ustaz itu tuh. Mau hujan tuh. Berperang. Tiap hari orang sedang berperang. Subhanallah. Masih panjang kajian ini. Udah jam 6. Ya, nanti kita lanjutkan lagi lah insyaallah. Bila-bila masa. Subhanakallah bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.